salawatullahi wassalamuhu alaih wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wonten ing kesempatan ingkang menika kula panjenengan sedaya dipun tampilaken lenggah wonten ing papan menika nglampahi setunggal kewajiban ingkang Allah Jalla wa Ala wajibkan kepada kita semuanya ing menika salat subuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wonten ing kesempatan menika ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kula panjenengan sami ugi ngraosaken nikmat ingkang paling agung ing menika, nikmat iman, nikmat Islam. Mugi kula panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang ingkang saged mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedaya perkawis kesaenan utawi perkawis ingkang awon kejelekan niku mesti wonten kuncinipun. Wonten kuncinipun. Lan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun jelasaken dumateng umatipun alaihi salatu wasallam kunci-kunci kalawau. Kebagusan-kebagusan fit dunia wal akhirah sampun dipun terangaken dening Nabi alaihi salatu wasallam kunci-kuncinipun. Kunci ingkang saged mbikak kesaenan-kesaenan. Maka tenugi Nabi alaihi salatu wasallam jelasaken dumateng umatipun kunci-kunci ingkang menawi menungso niku ginakaken kunci niku saged kemawon lebet wonten kejelekan-kejelekan. Walhamdulillah Rabbil Alamin, kula panjenengan sami dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menawi kula panjenengan sami kersa ngugemi, kersa nyinauni napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wasallam, insyaallah taala mangertos kunci kebaikan. Sehingga kula panjenengan sami bakal bikak kesaenan-kesaenan biidznillah kanthi izin Allah Subhanahu wa taala. Lan sakit selamat saking kejelekan-kejelekan. Sebab mengertos perkawis-perkawis ingkang sakit mengantarkan kepada kejelekan. Wonten ing kesempatan enjang menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kawula badhe ngetaken setunggal kunci ingkang paling agung, kunci yang paling besar dari kunci-kunci kebaikan ingkang dipun ajaraken dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci ingkang paling agung ing menika kalimat la ilaha illallah. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika wonten ing setunggaling riwayat, miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci ne swarga iku la ilaha illallah. Mboten bakal menungso mlebet swarganipun Allah Jalla wa Ala menawi mboten kagungan kuncine. Ora duwe kunci, ora bisa mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin, Allah Jalla wa Ala gampilaken kula panjenengan sami ucapaken kalimat ingkang agung ini. Kalimat la ilaha illallah. Nabi kita alaihi salatu wasalam semangat anggenipun dakwahaken supados menungso kersa ngucapaken kalimat menika. Sampai disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wonten ing Sahih Bukhari setunggal kisah, pirin Nabi alaihi salatu wasallam memiliki tetangga seorang Yahudi. Tetangga seorang Yahudi yang sakit parah. Lajeng Nabi alaihi salatu wasallam mengunjunginya, menjenguk. Tetapi Nabi bukan hanya sekedar menjenguk. Menjenguk dan bermaksud ngajak supados pemuda kalawau tersohol beragami Islam. Dipun sakati dari Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul lenggah di samping kepala pemuda Yahudi menikah, kemudian mengajaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah, kul la ilaha illallah, legowo Islam, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin, pemuda kalawau dipun paling hidayah dari Allah Jalla wa Ala mengucapkan kunci ini kan paling agung itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengar Nabi alaihi salatu wasalam, remen Nabi alaihi salatu wasalam keluar dari rumah orang Yahudi ini, medal saking geriane pun kanthi ucapan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, saya puji kagunganipun Allah ingkang sampun nyelametaken pemuda menika saking nerakanipun Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimallahu rahimakumullah, saya itu kalimat menika kalimat ingkang agung. Miftahul jannah, kunci swarganipun Allah jalla wa ala. Termasuk bukti nipun ugi, termasuk bukti nipun Nabi kita alaihi salatu wasalam mengajarkan kita saksamunipun wudu, saksamunipun wudu niku wonten doa. Doa arupi ucapaken kalimat la ilaha illallah. Nabi alaihi salatu wasalam ngendika, "Man tawaddoa misla wudhu'i hadza," sapa wong wudu kaya dene wudu kuwi iki. Sinten ingkang wudu sesuai dengan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, lajeng saksamunipun wudu ngucapaken asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Niki doa saksamunipun apa wudu. Di antara doanya adalah ini. Wonten doa ingkang sanes anangin menika di antara doa ingkang dipunajaraken. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sinten ingkang maos doa menika? Nabi mengatakan futihat lahu abwabul jannatus samaniyah, bakal dibukaaken pintu-pintu swarga, lawang-lawang swarga ingkang cacahipun 8. Akan dibukakan pintu swarga yang 8. Nalika kula wudhu kanthi sae, wudhu kanthi sempurna, dipun lajengaken doa menika, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimahullah rahimakumullah, kawula tambahi sedikit. Kalimat la ilaha illallah menika mboten namung kesaenan wonten ing donya wonten ing akhirat kemawon. Tetapi kalimat la ilaha illallah sebab kesaenan, kunci kebagusan wonten ing donya. Bukan hanya di akhirat saja. Tetapi di dunia kula panjenengan sami bakal pikantuk kesaenan. Keselamatan saking kejelekan, keselamatan dari malapetaka, problema lan sak dudu-dudu. Kanthi ngucapaken kalimat la ilaha illallah lan meyakini kalimat menika lan iki ngamalaken. Kawula sebataken setunggal kisah lan mugi saged dipun amalaken ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ngisahaken kisah Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Wonten ing suratul anbiya. Wonten ing surat al-anbiya. Ingkang di antara kisahipun Nabi Yunus menika dipun uji dening Allah jalla wa ala. Dipun uji Allah Subhanahu wa taala, mlebet wonten ing perut ikan, dimakan oleh ikan. Maka Nabi Yunus pun ngerasakan peteng sing banget, kegelapan di dalam kegelapan. Weteng iwak mau sampun apa? Peteng. Lajeng petengi laut ditambah petengi bengi. Fi dzulumat, di dalam kegelapan, di atas kegelapan. Nalika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada di tengah kesempitan, kegelapan menika, ingkang tentunipun menawi kula panjenengan sami ginakaken napa akal kula panjenengan sami tiyang ingkang kados mengaten mboten bakal selamat nggih napa mboten. Ndak mungkin selamat. Piye selamat carane piye mboten mboten saged. Ewet angel. Ananging Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dipun slametaken dening Allah jalla wa ala nalika di tengah kesempitan, di tengah kegelapan menika mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menika doa niku Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. La ilaha illa anta. La ilaha, mboten wonten ilah, mboten wonten sesembahan ingkang berhak dipun ibadahi illa anta, kejawi panjenengan doa Allah. Lisan mengucapkan, ati ugi meyakini, terus mboten cukup namun mengucapkan. Mengucapkan la ilaha illa anta. Mboten wonten ilah, mboten wonten sesembahan ingkang berhak dipun ibadahi kejawi panjenengan doa Allah. Yakin. Lan ugi Nabi Yunus mengamalkan tentunya nabi lan rasul betul-betul beribadah hanya kepada Allah, buktekaken lan mboten nglampahi asyirku billahi azza wa jalla syirika. La ilaha illa anta subhanak, maha suci panjenengan doa Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, Saestu kawula dhumateng Allah termasuk tiyang ingkang zalim. Menika doanipun Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Lajeng Allah slametaken Nabi Yunus alaihi salatu wasalam dipun dalaken saking perut ikan ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan hidup, dalam keadaan mendapatkan kebaikan di dunia lan tentu wonten ing akhirat Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mila termasuk ingkang dipun syariataken dening Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi sampun ate janjiaken. Sinten kemawon ingkang ngraosaken kesusahan, problema, kesempitan, lajeng ngucapaken doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala bakal paring jalan keluar. Menika bilih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedih ingkang saged kita ingkang monggo kita syukuri nikmat kalimat la ilaha illallah ingkang Allah anugerahkan kepada kita semua. Lajeng monggo kita amalaken kalimat menika lan kita yakini makna kalimat menika. Bilih mboten-mboten ilah, mboten-mboten sesembahan ingkang berhak dipun ibadahi kejawi namung Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti pun bukti akan mengenai kehidupan gua pada yang sami. Dongo namun kagum Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah namun kagum Allah. Nyembelih hewan kurban dan sabit itu pun ugi namun kagum Allah subhanahu wa ta'ala. Kul katakanlah inna sholati saat ini sholatku kabeh. Wa nusuki lan sembelihanku ibadahku kabeh. Wa mahyaya lan uripku. Wa mamati lan matiku. Lillahi rabbil alamin. Namun kagum sini Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Betul-betul sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mungkin-mungkin pula bagian sana bisa ngata-ngatai ucapkan kalimat la ilaha illallah. Termasuk saat sama dengan wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanuki ucapkan doa itu Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Mungkin-mungkin ma'asyiral muslimin kawula nantan dengan sedaya kacat itu untuk ingatkan itu Allah sebagai orang-orang yang ikhlas mengucapkan kalimat menika sehingga kita untuk syafaat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pilih untuk ingat sedikit menika bermanfaat kami kabul dan dengan sedaya wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.